Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal mahruji bismillahi waladna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu baiknya tempat masuk dan baiknya tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk. Dan dengan menyebut nama Allah, kami keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami bertawakal.